Halo, aku Zaskia Sungkar. Saat bulan puasa, aktivitas harus tetap jalan terus ya. Nah, supaya badan gak gampang lemes, mineral dalam tubuh kamu harus tercukupi. Makanya, saat sahur dan berbuka, aku dan Irwan selalu minum air yang benar-benar jelas kandungan mineralnya. Kayak Le Mineral, jelas nyantumin kandungan mineral di botolnya. Mineral alaminya baik untuk tubuh dan bikin rasanya lebih segar juga. Kayak ada manis-manisnya. Puasa lancar, aktivitas juga lancar. Alhamdulillah. Seger. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral saat berpuasa.